والسعادة الحقيقية في الدنيا والأخرى. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد, para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya sami pinaringan saged sami ngempal rawuh wonten ing majelis pengasan menika. Mugi-mugi agen kita sami ngaos sesarengan kacatet menika amal hasanah kula panjenengan sedaya lan saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saking menika sadèrèngipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa atus biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim wa ja'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa min al muqarrabin ya kasiran nawali ya hassan al fu'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Alhamdulillah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya wonten pengosan ingkang sampun dipun bicara ngingini masalah zikir ingkang intinipun kata sanget kula panjenengan sing ngalami zikir menika mboten wonten labetipun namung muni wonten mawon tapi mboten enten labet tenggene perilaku mboten labet tenggene rasa dan tapi sedaya niku mboten kenging dinggo alasan terus gak usah zikir. Penyebabnya nggih macam-macam. Ditakon apa to sebabe kok mboten saged ngoten. Nggih sebabe mungkin karena rutinitasnya kurang. Kurang rutin. Ibaratnya cara wong latihan ngerokok ngoten. Latihan ngerokok niku arang kadin banget ora kok terus rutin anggere bar mangan ngerokok anggere bar ngoten. Kira-kira kok aurat rokok niku iso rutin anggere bar mangan ngerokok bar ngono sesuk iso roh rasane zikir, iso roh rasane rokok tenan. Iku saged iso bedakno iki lek ngene klobot ngene, lek kertas ngene, golek ji Samsung ngene, lek Sampurna ngene, golek gedang garam ngene, jarum super ngene, iku iso bedakno. Iso bedakno. Nah, mungkin sebab emale krana mboten seimbang. Ngono ya, mboten seimbang antarane napa nggih istilahnya antarane napa sing sampean zikiri asma sing sampean waos niku kalih aktivitas panjenengan sehari-hari mboten imbang. Dijorong anu bendal. Bendal sing dijaluk Ya Wahab, Ya Wahab, Ya Razzaq ngoten. Tapi tibae sampean nalika diparingi peparing niku mboten tau iso gunane. Utawa yo gak perlu. Ngatasi nuwun sewu mas sampean desa dalane bleku-bleku. Gede ge. Kuwi njaluk mobil lan cruiser niku sing apa? Wis sing apa? Mboten ana manfaate. Wis timbang dadi beban asalung wis dadekno swarga ae kalih Gusti Allah ngoten. Wis saiki wis ibarate wong njaluk ngoten. Lah nuwun sewu jenengan zikire tenanan, tapi aktivitas sampean di luar zikir ora cocok di zikire niku. Masih atau terus, anu terus. Enten kemungkinan ya kan? Nah, zikir itu di baratnya kayak banyu. Ngerti nggih. Banyu niku sakete najis niku sebab banyu sithik napa sebab banyu akeh? Kan? Ya karo-karo. Banyu sithik, banyu sithik kena najis. Banyu sithik itu banyu sing kurang 216 liter. Kurang saking 216 liter niku jenenge banyu sithik. Niku lek klebon najis sithik mawon. Klebon najis sithik mawon, ketelekan cecek upamane. Niku banyu sakobuat langsung najis to ya. Mas yo bumeni. Nggih. Semanten ugi lek enten toya kathah. Sak jedung, jedunge kathuk jedung kuna biyen. Sakolah, rongkolah walase. Rongkolah tapi kata sangat. Tapi wong terus anggere nek wong uyuh dilebokne rene, uyuh dilebokne rene. Niku sesuk yen najis. Ya napa arep napa? Jenengan wiridane ya wis akeh, cara banyu wis gombyar. Tetapi enten setan nguyuh sampean lebokne ati. Enten wong muring-muring sampean rungokne, nek wong rasane sampean eloki. Lha niku sing gombyare zikir niku ya dadi najis kabeh. Ngoten. Utawa jane ora tau maksiat, maksiate sithik tok. Maksiate sithik tok jane, tapi wong zikire suwi tok. Sami wawon iki, sami wawon. Dadi niku ge sing marahi niku jane krana kakehan maksiat njur zikire angel. Apa tah zikire sithik njur sering maksiat? Pertanyaane ngoten. Nek kula niki sebabnya napa kok zikir niku angel napa mergo kula niki kakehan maksiat napa ta diwale krana zikir kula sithik njur sering maksiat ya karo-karo bisa jadi krana sakjane kowe iki zikirmu wis akeh tapi sing nguyuhi nguyu pirang-pirang dadi terus najis kabeh utawa sebaliknya jane awakmu iki cara lingkungan lingkungan resik gak arang-arang najis nah, tapi zikirmu ya sithik. Nek delok modelmu iki bapakmu ki ya kiai. Bapakmu kiai cilik cilik kowe ning pondok ora tau ning ndi-ndi. Tapi kok angel dhewe zikir mergo pancen kesetiaan. Kesetiaan bangun zikir. Niki. Jadi penyebab niku kathah, penyebab kathah. Ngenten mungkin juga keranten kanca lingkungan. Sing kanca lingkungan itu berpengaruh berat dengan panjenengan. Oke. Pokoknya sing penting ampun ampun tidak zikir. Wes. Ya sebab menawa to asale najis rite lek para karo Gusti diparing udan terus netes terus sira menep ae. Menep lan iku sing dhuwur gak sida najis. Ini sampun dipun pun pun diterangake nggih. Pengawasan sing sampun dipun terangake soal tingkat-tingkat zikir. Tingkat zikir. Sadurunge mlebet teng mriku, monggo kita kita paos riyin syarah utawa penjelasan komentar saking Syekh Ibnu Abbad tentang zikir menika. Az-zikru aqrabut turuqi ila Allah. Zikir niku dalan sing paling cedhek, paling cepet masuk dalam wilayah wilayah ketuhanan. Dan berkuasa saling uang ni ku lali angger dipikir eling Allah ya berarti langsung masuk paling cepat. Wa ilmun wa wa alamun ala wujudi wilayatihi. Lain tentian kok isik diparingi iso zikir iku minangka alam iku alamun tenger ala wujudi wilayatihi ngatasé wujude diwelasi Allah dikasihi Allah. Wong lek cek iso zikir iku masih ada pertanda bahwa dia masih disayang oleh Allah. Soal kok sido mlebu ning kasih sayange pore karek wong eneh gendeng. Wong kok wis nyekel karcis. Nyekel tiket. Niku tanda bahwa dia bisa naik pesawat. Tanda aja. Tapi apa kok iso naik pesawat tenan ya mbuh, lek keri ya. Pesawate wis budal lek keri. Jadi lagi tanda. Tapi kesempatannya lebih memungkinkan sing gawa tiket timbang sing ora gawa tiket. Wis aja nenek sing tanpa tiket numpak iku ya enek wong akrab karo masinise. Wong akrab karo masinise ora syafaat pisan. Ngoten. Wonten dawa malih saking ahli tasawuf az-zikru mansurul wilayah. Az-zikru utawi zikir iku mansurul wilayah piagam kewalian. Sertifikat kewalian. Maksudnya, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi wali kecuali pasti dapat setempel zikir lebih dulu. Mulane faman wufika mengkotai sapa iku wufika diparingi pitulung sapa man li zikri bisa zikir. Fakat iya mengko teman-teman diparingi sapa man diparingi al-mansura ing piagam sing ditetepno niku wau. Lah iki iso diparingi zikir berarti sik nggawa sertifikat. Artinya masih punya hak. Ngoten. Hak dadi wali. Tapi waman suliba zikru, waman utawa sapa iku suliba dijadal apa zikru zikire, naudzubillah. Biasane iso muni subhanallah, subhanallah ngono. Pokoke saiki wis orang-orang di masjid, orang-orang jamaah maksiat terus. Naudzubillah nggih. Moro-moro saya ikutin wes orang subhanallah ya ampun matane pucet dengkulnya ngelenyar ya tuh moncrot dong ngoten niku wes ngono ku jenggo obal ambulan sampai wes nun sewu ge dituki Quran pas tanggane sing mati dia kan melok deres iki wes gedek-gedek menenge umi-umi tak wes ora iso niku jenenge sulubat zikru zikire didetel kali Gusti Allah naudzubillah niku. Fakat uzila, moga teman-teman mesti pecah songko posisi kewalian. Kala syair, kala dawu sapa syairu kiai syair. Wa dzikru a'zamu babin anta dakhiluhu lillahi faj'alahu. Lillahi faj'alahul anfasa harrosa. Wa dzikru a'zamu babin anta dakhiluhu. Lillahi faj'alahul anfasa harrosa. Wa dzikru tawi dzikir iku a'zamu babin luwe agung-agunge lawang. Anta kang utawi sira iku dakhiluhu ngleboni ing bab ing lawang mau. Mlebu apa? Mlebu lillahi marang ngarsane Allah. Mula sangka kuwi faj'al. Moko dadekno sapa sira. Dadekno lahu maring zikir, dadekno al-anfasa ing pira-pira ambekan. Nggih. Didadekno harosan ingkang njogo. Harosan ing dadi napa nggih? Dadi penjagane. Maknane setiap nafasmu itu hendaknya diisi dengan zikir. Ya saele-elee wong ambekan kuwi lek iki ning jero ati muni Allah ngoten niku ambekan iki sik iso nukulne barang sing apik. Ngoten sik nukulne barang sing apik. Qala Al Imam Abdul Qasim Al-Qusairi radhiyallahu taala anhu. Syekh Abdul Qasim Al-Qusairi menika sing kagungan kitab tasawuf paling dasar sing dados pedomanipun ulama-ulama tasawuf niku Ar-Risalatul Qusairiyah. Panjenenganipun dawuhaken az-zikru unwanul wilayah wa manarul wuslah wa tahqiqul iradah wa alamatus sihhati bidayah wa dalalatu sifa'in nihayah wa laisa wara'a dzikri syai'un wa jamu'ul khisalil mahmudah raji'atun ila dzikri wa man sya'uha ane dzikri. Dawa ya omongan ini. Diwaca mawon. Az-zikru ta dzikri ku unwanul wilayah dadi tetengere kasih sayangnya Allah. Jadi tetengere balane Gusti Allah. Bolo ngoten mawon. Allah waliyul mukminin, Allah ku balane wong mukmin. Dadi nek iso enek wong iso zikir berarti dia iso klebu balane Gusti. Ora balane kan gak iso muni. Gitu ya. Menengan pokoknya pas di Penjumbang, ini enten kedadosan tiyang tulung agung. Ya kanca akrab kula niku. Penjumbang salah jalan. Mestine larangan masuk utawa mobil mungkin men pertolongan niku mlebu lanan ngoten. Lah niku rambu-rambune pada larangan. Diprit polisi. Ya ngoten. Diprit polisi. Niku terus muni ya maaf pun tempat ni aku sesong. Kenapa pun tidak? Kalau tolong aku. Beri tunggu di sini. Beri tunggu ni bayar imuran ni belum. Tak beras. Masuk kata sesuatu yang lewat musim awal. Ia sih tadi tirang. Berkesek nyebut. Sek nyebut jeneng. Jeneng gula. Pasal nama gula lah ni. Sek disebut jenengku. Jenenge Imran atau Mawan. Enak pengaruh ya. Arab ditilang. Gak sudah ditilang. Mereka si anak tondo balane Pak Imran. Dan zaman kalau cik isah nyebut Allah, berarti zaman isah balane Allah. Mayar tak ya? Sederhana sekali. Zaman kalau masih bisa menyebut, berarti zaman masih kenal. Di sana cina masih gak patah komunikasi, tapi lagi cik kenal. Berarti bang si orang nyebut mas, nyebut jenenge wakah. Nah, cis cangkem kula tanggung nyebut jenenge dek. Pitung turunan rabu terbawah lu, terus pulang nggak sampai mana? Terus sampai nyebut jenisnya, terus semak. Jadi nggak hubungan itu berarti terus bener-bener terus orang-orang hubungan belas. Terus toh masih aku kurang ajar tek lakonmu. Tapi lecik iso nyebut jenisnya, itu berarti aku lecik jadi balane. Itu sering dimaksud unwanul wilayah. Wa manaru wuslah lan jadi mencorongi hubungan. Wong lek duwe hubungan kekancan kok masih sering menyebut, itu berarti hubungannya semakin akrab. Gitu? Sering retakne. Sampeyan dalem Pundi, Mas? Kula Jombang. Nuwun sewu. Jombang pundi? Tambak beras kali Pak Yai Imran. Lho, sing nyebut Pak Yai Imran, berarti saya enten hubungan. Nggih, takete lah. Jenengan kok tepang Pak Imran. Wah, wong kula niku jamaah lek ngaos teng Blitar niku mesti jarak lho, Mas. Wis terus balik cerita macam-macam. Akhirnya semakin menjadi akrab. Lah bocah niku adalah petuk kula. Nah, petuk kula terus ngaturaken salam. Salam sinten? Anu, salame Pak Ahmad. Ahmad endi? Jeneng Ahmad ya, anu Blitar. Oh, nggih. Nggih, nggih niku keturiyen niku ndarek ngaji kula. Kula terus cerita kalah. Dan cerita nih petok Pak Ahmad nggih, Pak Imran jangan mboten lali kali sampean niku gitu. Terus menjadi semakin jelas itu hubungan. Wa mana ruslah, jadi mencorongi hubungan. Wa tahqiqul iradah lan dadi tahqiq kesejatiannya kehendak. Wong nek karep tenan mesti munamuni. Ya ngono nggih. Zaman pengen sate ngono wis ketisu. Padahal puasa loh ya. Kalau wis karep pengin mangan sate tenan niku isuk pesen ibu nggih Bu nggih. Engko nganu nyate lho nyate. Anu lho Pak iki sakjane aku pengin wis to nyate wae ora usah masalah ya. Wis tuku apa kono wae kerupuk wae piye kalau aku satene tuku kono ning alun-alun. Sate engko apa yo muni nah. Karep asar ngeling meneh. Piye satene wis ditukokne. Wis muni nah. Jadi lah isi munamuni, ini tu berarti karpe tenanan. Pikir ni tu semuni ya terlalu lah, dia pernah emong deh. Walamatus sihatil bidayah, lan jadi tengere permulaan yang benar. Permulaan yang paling benar itu adalah sesebutan. orang ingin apa-apa, lek permulaane gak muni dhisik ya ora kladenan. Tapi lek muni dhisik mengke kladenan. Sampeyan lungguh teng restoran, teng depot, kok ora ndang muni nyebut jenenge panganan, sampeyan gak diladen-ladeni. Iya ta? Sampeyan muni manase urung roh jenenge apa urung roh barange, roh ana menu, ana jeneng sing menarik. Wala sate wis biasa. Sing wis roh, sing urung tau roh ngoten wae. Ngono. Apa es mega mendung? Es mega mendung. Apik men to jenenge es mega mendung. Nah, sampean nyebut jeneng zikir sik. Mega mendung, Pak. Sampean muni mega mendung urung barange sampean, tapi wis nyebut jenenge. Niku mengke dilungkas mega mendunge teko. Tibae apa to mega mendung niku? Tibae soda gembira. Cuma sodane ora nganggo soda tapi sodane nganggo Coca-Cola. Jadi ya susu, enak anune macam-macam iku, enak esek, terus mboten nganggo soda tapi nganggo Coca-Cola. Niku jare ne es mega mendung. Enak-enak jenenge niku napa? Ngono jenenge minuman kok. Widodari Kambang. Apa oh, itu apik men to jenenge Widodari Kambang. Ibuke napa anggite? Ibuke niku STMJ tapi ora diudek. STMJ dikai kopi ngoten to mari ngoten nuwun sewu ndoke niku mboten diudek. Ndoke dicemplone plung kuning ethok niku dadi terus kemambang diarani Widodari Kambang lah. Mboten wae tiba Widodari iki ndok kuning iki. Jadi nyebut jeneng mengke sampean masuk gak roh barange gak roh rupane wis to. Ora kenal blas barang niku tapi isih iso nyebut jeneng itu menjadi permulaan yang benar. Mulane sebutan itu penting. Mulane duwe anak kuwi pertama kali kewajiban dari Rasulullah, anak kudu dikai jeneng sik. Ben sebutane gampang. Nek sebutan awale wis kliru duwe anak jenenge Dugel. Wis sampe tuwek jenenge Dugel wis ora duwe cita-cita apa-apa. Niku. Won. Wa dalalatu sifa'in liayah lan dadi tengere benihnya pungkasan. Benihnya pungkasan artinya pada akhirnya nanti orang itu pun akan menyebut nama. Wis tau wis lali orita. Lah iki gelem nyebut iku suwe-suwe kok gurine pol-polane ya ketemu. Terus tuh nih. Mula sampean ora kenal sapa-sapa. Ngawur ngono. Sampean bayangne jenenge Laila iki kok ayu ngoten. Wis suwe-suwe ketemu. Laila, Laila, Laila, Laila. Terus iki lho le Laila. Wah, ora cocok. Laila kok elek ngoten. Laila, Laila, Laila. Ini sampai cocok Laila sing ayu tenan ya ketemu tenan. Ngoten. Zikir Allah, Allah, Allah, Allah, Allah tengati dirasakno tenan. Sesuai terus anak setan. Setan mendo-mendo macak padang biar kaya fajar esok-esok. Terus karo muni Dul Qadir, kowe wali sing kinasih Dul Qadir, kakasihku sing paling cedhek, mulai saiki kowe tak olehno nglakoni barang sing haram-haram. Yo, krana dikire terus. Awas niki. Ora sing tak sebut iki gak elek ngono kuwi kok. Aku nyebutku Allah, Allah, Allah iki ora tau ngono nek elek kok enek sinar ngaku Allah ngono iki mesti dudu. Mergo sifatun nihaya. Pol-polan ini tiba-tiba bening jadi awas. Akhirnya jawabnya saya tukar, iksa ya lain, ngalih. Wong dilaknat malu-malu, ganggu wong zikir. Ini mereka bening hati ini, gak gampang digoda. Jadi wong sing pun ahli mawon tetap kudu zikir. Supaya apa? Nihayahnya itu jernih. Mula falaisa waro'a zikri syai'un. Falaisa mongkorano. Iku waro adzikri ana ing sak liyane zikir apa sayon suwi-suwi sing luwih penting. Tidak ada sesuatu yang paling berharga melebihi zikir. Dong muni la ilaha illallah ana tak mlebu swarga kok. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Sapa wong sing pungkasan akhire iku muni la ilaha illallah mlebu swarga. Jadi mayar sangat nggih. Aja dianggo mayar tapi wong zikir kok mayar piye. Mula lek jenengan sik diparingi iso zikir, cek iso muni. Mulai borale kok cek iso muni. Niku sik katut ya. Sik katut. Wa jami'ul khisal utai sekabiane pakerti tumindak al-mahmudati kang terpuji iku roji atun bali bali ila zikri maring soal zikir. Setiap perbuatan yang baik itu awal mulanya pasti bermula dari zikir. Yo senajan nenek sing kuwetu cangkem, nenek sing ora. Nggih, wong niku mboten ngadeg sampean jajal. Zaman takone sing tu tau lunga ke ngomah sing teng Brunei apa teng Malaysia ngoten. Kira nggih. Padahal nalika ning omahe krungu lagu campur sari iki gak seneng. Ora seneng. Bisa ning kono enek kancane niku nggawa lagu campur sari. Solo balapan, dene solo balapan niku lho. Piambake niku terlangsung ternyu kelingan kampung halaman. Bisa nangis kan? Mungkin enten sesuai. Enten uang ni kusik. Asalnya guyon ngoten di solat. Lalu selala Muhammad langsung sikrep. Ini bagai. Ini tu merko merko apa? Sikrep kok muncul merko enak dikir Allah masalala Muhammad. Aman aman. Lu sesebutan itu akan terpengaruh terhadap apa yang disebut. Saya tu nunjau zaman zaman muni podo podo hurufnya podo. Huruf padha S karo S. Paham nggih? Sing siji S niku kelebu teng tulisan emas. Karo siji S kelebu teng tulisan sampah. Kira-kira S sing mlebu teng tulisan sampah itu membawa kesan apa? Ya ya kotor. Masya sampean tulis emas. Sing sampe nulis kuwi tinta emas. Tapi unine tinta niku unine sampah, tapi sing dienggo nulis tinta emas, tetep kesannya sampah. Nuwun sewu, senajan sing sampe nggo nulis kuwi areng potolan. Ya areng wong loro lek karane tumper, entas tumper. Tumper niku kayu dienggo sugok geni teng pawon, urung sampe entek. Separuh dadi areng, separuh jek kayu niku namine tumper. Niku cara wong guru, tuku lek cara mriki napa? Niku tumper nggo nulis Mas Joko. Mas Joko. Niku senajan ireng rupane tulisane, tapi itu mengandung Mas Joko. Kok enek wong bengok, Mas Joko mergo enek tulisane. Mas Joko, niku sing teko mesti Mas Joko. Niku saya itu kok. Mulane coret-coret di tembok itu hati-hati. Carilah coretan yang baik. Omongno sing apik ning gone tulisan kuwi. Engko lak kandungane dadi apik. Tapi lek sing mbok omongne elek. Sing mbok omongne elek, dadine ya elek. Ngoten. Malih wa man sawaha utawi nggon cukule Khisal Mahmudah. Perbuatan yang baik, yang terpuji, niku mansawa mencukule iku ane dikini saking zikir. Mula, mula, kula kan sering matur, optimis kula niki. Insya Allah Indonesia ini 20 tahun lagi Indonesia menjadi negara makmur. Saestu, nek mboten ngatur ayo titen-titenan. 20 tahun lagi insya Allah Indonesia jadi negara makmur. Asal syaratnya. Kebiasaan maca selawat sing sak niki tumbuh ini terus berjalan. Lho nggih. Beda kok bocah diurui cubi-cubitan oi. Cubi-cubitan ngoten. Karo sak niki sing ngomong kan ora cubi-cubitan. Tombo ati iku lima warnane. Lah ngoten nggih. Enggak ngono. Nurul Mustofa lho ngoten. Tapi kita cili-cili Twitter muni ngoten niku. Pelo-pelo nulul mutapa ngoten niku. Niku insyaallah nek niku dibina terus. Dan ibu-ibu lek ujian mamang putrane ora nek cubi-cubitan dan ini dipertahankan. Sudahlah, Khisalul Mahmudah akan muncul. Perbuatan-perbuatan terpuji akan muncul dengan sendirinya. Ya ora mentolah ya lek. Terus sing diunek nek sallallahu ala Muhammad terus katokan cekak ngono. Terus kaosan bedeteng, katese ketok gandul-gandul ngono. Mboten mentala, mesti mboten mentala. Pasti akan kudungan jilbaban, pamine landung lak ngono nggih. Gak mentala, arep sing nikone kok gak mentala. Fisal Mahmudah pasti tumbuh. Wong lek kulina maca selawat, zikir, nyebut asmane Allah, pasti dia akan menyesuaikan dengan apa yang jadi kebiasaan sebutan itu. Lho, ana nggih, kula ngerti insyaallah lah. Wong nek saya bocah cilik-cilik niku sak durunge bapake duwe iso maca bismillah nek mam. Nunjuk malah bapak-bapak sing sepuh niki arep dahar ora tau ndonga Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Gak tau sing tuwa-tuwa sing cah cilik-cilik tau. Kira-kira niku marang rezekine do lancar niku mergo niku. Mergo sing cilik-cilik itu kan mandi sik resik ngoten lho. Lah nek sing cilikane pun latihan donga. Ngoten lho nggih, pun latihan donga. Muzikir nyebut asmane Allah, bersadar bersadar sih jelas itu asmane Allah. Pada saatnya nanti kalau dia nanti sudah jadi pemimpin bangsa, pemimpin negara, tahun 20 mereka sudah umur 40 lebih, lek sing lahir tahun 80-an. Ngerti enggak? Jadi nanti jadi pemimpin negara sing kulina zikir, kulina nyebut asmane Allah, insyaallah wis arang-arang lah korupsi. Mulane nggih monggo diteliti sakniki. Saman kilas balik. Kilas balik, coba sama nangan-nangan. Sing bapak-bapak sing saat ini umur seketan, itu berarti lahirnya tahun pinten? Tahun seket. Tahun seket ini wayah nopo Indonesia ini? Agresi lah, kayak orang misuh. Sabari agresi, nalika mulai bisa berpikir, berarti umur pinten? Antara 6 dan 7 tahun, berarti kan tahun seket itu. Tak? Seket itu menjelang PKI. Tak? Ana lak gondok-gondok antar amu-amuan sing PKI misu NU sing NU misu PKI musuh anu ngoten to nggih fitnah macam-macam hawane wong meteng ae sing durung ana benduna wong fitnah lho dadi saiki dadi pemimpin sering fitnah pantes wis astu samane itu ayo sing sakniki do fitnah-fitnah liwat koran macam-macam lek diurut ke belakang dulu lahirnya tahun 50-an atau ngono lho 50-an ketika umur 5 tahun, 6 tahun nak tukang rekam. Cah cilik niku umur sak menika rekamane cerdas banget. Kulo bendina bapake ngomong ngrasani PKI, PKI metah ngene genten, sing NU anu gontok ngene-ngene. Soale kadang dulur dhewe dipateni memperkara PKI. Berarti kan itu jadi rekaman, mengendap dalam rasa. Lah saiki dadi pemimpin. Enek sing nyekel kaudu, nyekel koran, nyekel TV, nyekel radio, nyekel iki. Ya wajar. Kalau yang tumbuh adalah rekaman kecilnya dulu. Ya tak? Nah, nek kepengen menghentikan ini, saya optimis. Dan insya Allah solawatan sing zaman PKI, pengajian ini warang-warang. Sehingga itu orang gontok. Ya tak? Orang gontok. Bocah sing lahir tahun 70-an, saat ini itu umur pinten. Gak ngerti umur 30 sekarang ini getol-getolnya dengan dosa sabu-sabu itu rata-rata umur 30-an mereka lagi sejak 6 banget berapa yang di 2 ini ada lagi umur 30-an serta nyambut gawin yang berapa yang di beban nah akhirnya terus nunggu teng sabu-sabu macam-macam kenapa begitu? Mereka tahun 70-an itu awal-awalnya biar enak genjar-genjare wong sabu-sabu novel tahun 70-an adalah novel-novel komik-komik sing nyeritane wong teman-teman, wong do, macam-macam film mawon kata sing bangsane seksi-seksi itu nih. Gila gue. Kalau saya nih saat ini saya ini umur 30 ya mesti obsesinya obsesi sing ngoten niku. Nah, nek kepengin gak ngono kula optimis sak saiki napa TV iki wis gak isin nampilno wong kudungan. Wong jilbaban. Penyiar TV jilbaban. Ya, lagu-lagu sakah sing selawatan. Sampai didi kempat campur sari lulus saat ini di selawatan gak? Ya gitu ya saat ini penyanyi gak bisa selawatan terus gak abdol ketinggalan zaman saat ini saya optimis ini karena itu akan terus ke telinga anak didik kita generasi bawah kita bayi yang ini juru weteng ini kok perekamannya peka banget. Insyaallah bijin tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Allahumma. Nah, ini kibarokah yang bikir. Saya kalau maksud. Terus toh. Indonesia ini waras, ayo dipikir bareng-bareng. Nanti Hisal Mahmudah akan tumbuh. Iya. Wa fadailu zikri, utawi pira-pira keutamaan zikir, iku akfaru, luwe akah min antuh soyanto dihitung. Soro istilahnya, jalan ya, kurang condro, isi akah rupane. Harus sama nelem, kaya apa sih, jenis zikir itu, akah fadilahnya timbang, sing bisa diomong nih. Soalnya mungkin orang zikir itu nanti enten rasa. Dan rasa itu ngomong nih, biar. Ada rasa terharu, ada rasa bangga, ada rasa rendah diri, ya, ada rasa dipi-dipi di hadapan Allah, ada rasa takut tapi kangen, ada rasa sungkan orang mentol, tak jadi delok kotor pun kau gak mentol, tapi lagi zikir kok enak, akhirnya kepaksa zikir loh, macam itu, macam-macam firqah apa, ikhtilaful zauq, perbedaan-perbedaan rasa. Itu banyak sekali, yang harus diceritakan sito-sito. Itu lebih banyak untuk bisa dihitung. Walau lam yarik, kalau tidak tidak tertera fihi ing dalam bab zikir apa illa qaulu ta'ala kecoba dolo ta'ala fi kitabil aziz fadhkuruni adhkurkum, jadi ya wis cukup didawuhi Allah ngono kuwi. Pangguru padha eling sira kabeh ni ing ingsun azkur mongko eling sapa ingsun kumeng sira kabeh jane mung cukup niku. Nek kowe nyebut aku ya kita sebut. Nek kowe eling aku ya eling kowe. Lho, lek sing muni ngono niku wong sugih. Ilinge wong sugih ajeng napa? Wale sakniki nuwun sewu. Wis to, kapan wae sak wayah-wayah lek kowe eling aku ya eling kowe. Nah, mongko nuwun sewu sampean melarat. Isone sampean mek ngirimi kacang. Mergo sampean wong tani panen kacang. Sing sampean kirimi kanca sampean tunggal SD sing saiki wis dadi wong top teng Jakarta. Ini layarnya mesti enten kiriman setelan jas. Ndak ya, Dek. Temennya itu sama jajal. Kalau sampean ingat Allah, Allah akan ingat sampean. Wa qawlu azza wa jalla. Dan dawi Allah azza wa jalla. Tapi tengene hadis, tengene Quran. Fima yurwihi anhu. Terhadap apa yang pernah diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawi Allah terus berkata, ana inda dhanni abdi bi. Ana utaya insun iku inda dhanni abdi. Ana sandingi atau terserah penyonone kawulaku bi lawan insun. Laku dinyono kejem ya kejem. Laku dinyono welas ya welas. Laku dinyono Orang ngereken, aku dinyono ngereken. Ya, terserah, kamu akan memposisikan Allah itu kayak apa. Dan, wa ana utawi ingsun iku mahu sertane abdi, hina yang kuruni, nalikane podo zikir sopo abdi ni ingsun. In zakarani fi nafsi, zakartu fi nafsi. Wa in zakarani fi malain, zakartu fi malain khairin minni. Nek aku disebut gremeng-gremeng ning jerone atine. Mergo akeh wong dhek ora muni, ora umak-umik, ora umak-umik, tapi ning jero ati tok muni Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Karo nolak sepeda, Allah, Allah, Allah, Allah. Karo macul, Allah, Allah, Allah. Karo ngulek sambel, Allah, Allah, Allah, Allah. Karo mususi, Allah, Allah, Allah, Allah. Karo ngrungokno lagu dangdut. Dasdut atine muni Allah, Allah. Ngrungokno lak penggaweane kuping. Ngono nggih. Mana penggawane kuping, macul penggawane tangan. Nebas sepeda, penggawane tangan, sikil, sing ngontali, tangan, sing nyetir. Merupat delok jalan. Ati muni Allah Allah. Lan iku gak ganggu. Betul ganggu tak? Betul ganggu. Mengapa? Murah, meriah, mudah. Enak tak? Murah, meriah, mudah, mahmudah. Terpuji. Banyak keutamaannya. Mengapa gak dilakukan? Oh, monggo dilakukan niku. Nek kowe zikir yang jero ati, Allah akan zikir menyebut di dalam zatnya. Langsung masuk dalam kasih sayangnya. Tapi sebaliknya, wa in dzakaroni fi mala'in, nek wong kuwi zikir rombongan ning gone wong akeh. Bareng-bareng ayo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Bareng wong akeh, ya gendang. Allah arep nyebut zikir wong kuwi bareng-bareng karo malaikat. fi mala'in khairin minhu. Allah akan menyebutnya, menyebut, membanggakannya di tengah-tengah kelompok yang lebih suci, yaitu para malaikat. Wa in taqarraba lan lamuna budal nyedek sapa kawulaku ilayya maring ingsun sibron sak kilan. Taqarrab tu mongko nyedek sapa ingsun minuh saking abet ziraan sak zira. Nek kawulaku sak kilan, aku maju sak zira. Wa in taqarraba ilayya ziraan lek mareke sak zira taqarrabtu minhu ba'an. Mongko marek sapa ingsun muni saking abet baan sak depo. Nek majumu sak zira Allah sak depo. Wa in atani lamun teko sapa abet ni ing ingsun yamsi kale mlaku atai tu mongko teko sapa ingsun bu ing abet har walatan hale mlayu. Maknane apa? Luwih cepet peparingi Allah timbang zikir sampean. Ya kok ngono ya nggih wong sampean iso pikir ngriku sing ngekek ya. Mesti kebulet sampean. Sampean iso pikir iku ngriku sing ngekek kartu nama sih. Lek ngekek kartu nama napa iso muni ya, Bang. Ngono mesti kalah dhisik sampean, pokoke kalah dhisik wek Gusti Allah. Rakana fi dzalika ittifaq. Rakana yektene ana iku fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono dawuh Allah sing ayat napa dawuh Allah sing hadis wau ana iku ittifaun dadi kecukupan. Wagoniatun lan tadi perkorokan mukubi. Wahadal hadis muttafaqun ala sihhatihi. Wes ayo, wong ali hadis sok wae ngarani hadis niki sahih disepakati Bukhari Muslim. Ayo lek ora ngantur. Wes to, gendeng mbok yo ben. Nek sawen iki saran ya, saran. Ini mun kula bicara insyaallah. Jadi lek pengen maras nawang sing dungeng kleneng-kleneng ya. Mengleng sabu-sabu. Ayo wis tau zikir sing sampe koyok zikir wong kleneng. Wis tau. Lek mungkin mboten waras ya wis berarti pancen jatah neraka wae. Tapi insyaallah mboten. Insyaallah lek ijek kuat zikir niku mengke kesuh badhe dibelasi Allah. Dan qalu walu padha dawuh sapa ulama. Ini wau sik hadis nggih, sakniki dawuh ulama. Ulama dawuhaken wa min khosaisi lan iku setengah saking pira-pira keistimewaane zikir. Anahu ta isa temene zikir iku ghairu muaqqatin ora dibatesi waktu, diwaktin kelawan waktu apa ae. Nek salat enten batese. Lan kudu nganggo tata cara sing jlimet. Maca Quran ya kudu ana ayate. Iktikaf kudu ning masjid. Sedekah kudu nganggo dhuwit. Sing enten syarat-syarat sing rena-rena, tapi lek zikir ora. Nuwun sewu ibu-ibu. Zikir ati lho nggih. Jenengan zikir teng ati, mas yo M mboten salat, libur salate, zikire teng ati mboten ilang. Angsal. Sampai tiang teng jero WC. Niku kalau Kanjeng Nabi kan tekan donga to. Enten dongane mlebet WC ta. Lha niku makane berarti kon zikir. Ya, aja bunga-bunga tadi. Bisa zikir hati, gitu loh. Aja kan nungguin sih bunga-bunga pujian karena video di tumbane. Pas dikongkon sholawatan ya terus. Nungguin sih bunga-bunga sholatullah salamullah. Ampun, kayak kimpet, tengah hati mawan zikir. Saya sih, nungguin saya, sampai jenengan kumpul buju. Kalau kamu nabi disarankan, maca bismillah. Gitu? Berarti posisi itu adalah posisi yang boleh dipakai zikir. Mulane ibu-ibu lek pas ngantuk jeling nek bapak, Pak, zikir, Pak, lho ngoten. Pak, zikir, Pak, lek dadi anak dan anak sing apik. Jane pas kumpul bojo terus kelingan utang sok anak ya puwin terutang. Niku. Termasuk malih fama min waqtin lan ora ana utawi saking wektu siji ilawal abdu kejaba utawi kawula iku matlubun diperintah bihi kelawan zikir. Tidak ada satupun waktu yang dilalui oleh manusia setiap harinya itu kecuali di situ ada perintah zikir. Iya. Ana kalane perintah ini wajib, ana kalane perintah sunah. Mulai napa? Mau makan, baca bismillah. habis makan, alhamdulillah, mau berangkat pergi, tawakal doa Allah, datang pergi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mau ngawak lambi, mau ngilonan, baru ngilonan, roleh rezeki, nompok musibah, ya tak kaya, ada barang sing gumunke, subhanallah, mon musibah innalillah, nikmat alhamdulillah, barang sing aneh, masya Allah, barang sing kira-kira gak kuat disonggol, la haula wala quwata illa billah. Kok kuatir gak cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Seluruh aktivitas ana zikir kabeh, ana kalane sing sunat, ana kalane sing wajib. Wong lunga mawon munggah, dalane munggah kan muni Allahu Akbar, dalane mudhun kan maca selawat. Wis enten. Niku lengkap dengan kitab namanya Al-Adhkar An-Nawawi. Niku lho sampeyan ajeng mraktekne, langsung apal. Ngaji diapalne lho, dadi padha ngelang-ngelang apalne, muni ae ning ati ngawuk, pokoke ana hubungane karo asmane Allah. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Wis pokoke ana namane lah wis. Ngono ae, itu ana namane, wis dicak nama ngono ben gak kelendran. Buku sampeyan niku lek enek jenenge sampeyan, niku pomo kelendran katut ngene kanca ngoten lek dibalekne. Iku lho bukumu. Nggih. Lah sampeyan niku duwe ati lek jenenge tulisane Allah, ngoten niku malaikat ya. Lho. Iki mahe Gusti Allah, kawula njenengan Gusti ngoten nggih. Masa kelendran maksiat niku insyaallah sik dikelompokne niki. Disortir iki katut kaya kono. Lah nek wis ora ana zikire blas. Mlebu neraka yo wis ora ana sing. Saestu Kanjeng Nabi mbinjing niku lek ajeng nyafaati sing paling akhir wis kabeh do mlebu swarga, wis dupo enak-enakan seneng-seneng teng swarga. Niku Kanjeng Nabi itu sik melang-melang, cara Jawane melang-melang. Cara sakniki lho. Ya enak sing gak beres. Enak sing gak beres. Mergo napa ternyata Kanjeng Nabi niku sik mireng. Teng swarga niku enten wong sambat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cilik suarane. Liane wis arene sing krungu. Wong wis kadung seneng-seneng mbek widodari kok krungu. Mbek widodari sak wulan Ramadan nggih. Wulan Ramadan iku sampean poso wulan Ramadan sekinten mawon niku sampean dibagi widodari 70. Saben widodari siji duwe toayan 70 lanang 70 wedok. Berarti 140 ping 70. Nun. Relan ge. Enggak ana sing diwene mergo ora buta ge. Mergo ora wah gagutak kudu cari mergo dhewe ajeng sowan Allah ge. Tapi niki sama gambarne, Sofi. Niki ge wis kadung enak kaya ngoten rene wong sambat ing neraka apa krungu. Pun boten krungu lah tapi keranten Kanjeng Nabi Muhammad niku syafiul ummah sing ajeng nyafaati sinten mawon sing kena kerepotan teng akhirat terutama wong sing iman walaupun sak zerah kecil. Ternyata niku wong niku pancen boten tau lah napa kejaba mek tau muni sepisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mergo pas rabi niku. Pas rabi. Masya Allah, jen, niku Kanjeng Nabi sujud terus kali Allah didangu Muhammad bojo sujud tae to ning kene iki ora nggone ngono kuwi. Kene iki karek seneng-seneng wis ora usah sujud ngono-ngono wis wadhep aku kene. Mboten Gusti, kula tak sing gadah penyunjal apa? Niki kula pun kadung sumpah Gusti. Wiwit rumiyin nalika Isra Mi'raj terakhir kula pinanggih panjenengan teng Isra Mi'raj jenengan kan ate janji. Muhammad kuwi njaluk apa? Tak paringi. Lah nalika semanten kula mboten ngono apa-apa kok. Kula nyuwun namung matur. Kula mboten ridho lek enten umat kula setunggal mawon mlebu neraka kula mboten ridho. Lah mongko niki kula tasih ngireng Gusti. Umat kula enten sing keri setunggal. Masere. Ya wis tak urusane kono-kono jang seneng-seneng. Urusan sahabatmu kono sing arep kesuwan iki lho, pirang-pirang kok lho. Ngurus wong ceplek cilik ngene. Wis tak urusane. Malaikat Malik ditimbali. Malaikat Malik, iki lho, Muhammad iki jare kok umat iso ana sing keri lho, golek ana. Oke. Malaikat Malik staf-stafe di surati kabeh. Ini suruh dicari. Orang enggak tahu pokoknya umatnya Muhammad tengre enten tengre. Umat Muhammad ini bikin tengre. Pokoknya tahu nyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah niku enten tengre. Kula mubuk pinten neraka niku. Lho neraka niku mboten ciut lho, Bu. Neraka niku ngombo. Dadi golek sing mangkel. Mboten. Akhire wangsul santeng Allah mboten wonten Gusti. Wis banyak bejane. Golek niku nggih ewu-ewanan taun. Wong sedina teng akhirat niku padha karo 1000 taun teng mriki. Jadi lek sampean enak teng swarga sedina niku maknane suwene dinane niku suwene 1000 taun sedina teng akhirat. Niku sampe mboten ketik mboten kenging dipanggene kalih malaikat. Akhire kalih Allah didudukke. Panjen kuwi kurang awas. Wong panjen sampe lek gawe yo gak awas. Wong sing diamel Gusti Allah awas. Kalo gone ning kono ning panggonan kono jurang sing sisih kono. Ning kono iku enek nganu guwa sisih kono ning jero enek lemari-lemari ning jero lemari kono ngoten. Dijudune nomere. Terus kalih malaikat Malik dipun pendhet piyambak. Mergo lek sing diomongi punggawane kok kakean birokrasi mesane. Sakri parane dhewe kalih malaikat Malik. Tiba-tiba niku napa? Niku kalih sak kelenteng, Mbak. Mergi pancen sedoyo niku lek diomongne kabeh dunya niku dilaknat. Maknane ora diwelasi. Kejaba sing dikir. Ngono to nggih. Lah termasuk wong nek lebu neraka, kabeh awake kobong, entek kecuali sing enek imane. Lah mung kok imane niku mek la ilaha illallah Muhammad Rasul sepisan tok dadi karek sak kelenteng. Sak kelenteng ning jero amplop. Amplop ning jero laci. Laci ning jero lemari, lemari ning jero kamar, kamar ning jero omah, omah ning jero pager. Pager ning jero kutha, kutha ning jegur jurang neraka sing amba niku wae. Lah goleki piye? Nek gak dicucuni Gusti Allah mboten ngerti. Panjenengan karek cilik. Sakhire dintas kali Allah Subhanahu wa taala. Dunya niku dicemplungne teng mahaudul hayat, telaga kehidupan. Sing niku ngene inna apa inna kal kausar ni al kausar kausar ikan jinak ini slum macam ni marah macet saya seirang macet datang batu ini saya enten tulisane la ilaha illallah Muhammadur Rasul tapi wangnya seirang ini tu macam ni terus keluyur aja melebutan rokok eh orang kita kau yang apa keluyur itu ni lah tinggi alah paling yang ngeri komale macam kadung suine sering di penjara wang ni gula macam ni. Ini sering di penjara, salah orang lapo-lapo, pedok polisi terus melebu penjara, kau tahu tak? Rasa, sektor ini dintas, dintas itu nampak sampai hilang. Pengetahuan tentang apapun sudah hilang, Dia hanya kue kerakelingan tu. Jenenge Muhammad Rasulullah Allah. Oh, enggak. Sinten Gusti Allah. Aku Gusti Allah. Jangan pun aku sih. Kue kau. Gak pengen neng swargo. Napa swargo ni? Sahirip kat malaikat di barat lagi tuntunan. Di dia tengarpe swargo, tengarpe di sini. Bela uang tujuan dan buju ni sitok seneng mangan enak. Jadi pingin tapi rawani omong. Mentas ni, prosesnya jamu ni. Terus aci ngomong wan kawani. Terus diwanek-wanek ning jawul malaikat Ridwan. Pak. Kula tak jajal mlebet, Pak. Mlebet mawon masuk ning delok teng jero. Mugo nek delok teng jopo kan kurang jelas. Pengen delok tapi teng jero. Terus ora usah ngono, kowe iki duwe. Pak, ampun guyon ah. Kowe iki duwe ngono kuwi duwe. Kowe kesan bodho. Banen kula bodho. Entar mulo ngaji mare. Akhire kalih malaikat Ridwan terus di kok nek omahmu ndi pian. Nah niki lho kenalan niku nyafaati. Kenalan sing apik niku menjen teng akhirat nyafaati. Omahmu ndi kula Blitar. Blitar ndi? Blitar sing enten Mayangkara niku. Lha akhire terus petuk penyiar Mayangkara sing pas siaran subuh ngoten. Akhirnya terus diganti. Orang usah dipenuhi kiai keduren. Akhirnya dituntun ini lho Pak Suwargo ini sampean ini. Kalau Suwargo. Sudah musuh gunung tenan mundur nek. Orang gak pantas aku ngingkini. Uang ini kulit kulinannya nyekel sampah. Ini tidak makan prasmanan buatan iso lho Pak. Aku kabeh ngono. Dene akhire sastu. Krana barokah ila zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku iso oleh kumanan swarga. Dhumoso ngono ora percaya. Ngono ta? Penak-penak belajar zikir niku. Ora ana rugi. Wis sak ngawut kawute wong zikir iku bejo. Upama ning dunya ora ndang iso ngrasakno insyaallah teng akhirat bujing sik kumanan. Tetapi sampe lek trima men sekedar mlebu swarga mburi dhewe ya monggo zikir pisan tae termari ngono blonjo-blonjo mawon. Tapi ya laren dadi areng sik karek sak klenteng ngoten. Ngoten nggih. Ya mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung dening Allah saestu-estu saged mulinaaken zikir sehingga pikantuk kemuliaan saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdahu wa fi ni'amihi wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sadduna fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatana min ahli al-ilm wal khair. ولا تجعلنا وياهم من أهل الزي والدار اللهم اجعلنا وياهم من العالمين اللهم اجعلنا وياهم من العاملين اللهم اجعلنا وياهم من المخلصين اللهم اجعلنا وياهم من الذاكرين اللهم اجعلنا من الذاكرين اللهم اجعلنا وياهم من الذاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.